balik lagi sama kita berdua. Ya, kali ini cover tambahan. Kami lagi suka sama lagu salah satu band di Indonesia, band baru ya. Cassandra. Lagunya bagus banget. Lagunya bagus banget. Lagu ini enak banget lah pokoknya. Kita coba pengen bawain versi live akustiknya. Judulnya Cinta Terbaik. Semoga kalian suka ya. Amin. Dari mana? Langsung. Meski ku bukan yang pertama di hatimu, tapi cintaku terbaik untukmu. Meski ku bukan bintang di langit, tapi cintaku yang terbaik. Video ini jangan lupa di-share, di-subscribe, di-share, di-like. Makasih. Terus seperti biasa kalau ada komen, kalau ada request jangan lupa komen di video di bawah ini ya. Jangan lupa di-komen. Nanti kalau yang paling banyak seperti biasanya akan kami bikin dan kita bawain secepatnya. Terima kasih sudah nonton. Thanks for watching. Sampai ketemu di cover selanjutnya. Subscribe ya.